hati bersih. Di kau terbang membayang tinggi sekali. Apa yang kau cari di langit yang tinggi? Awan putih bersih di kota kenal lelah walau sedetik. Aku tak mengerti kapan kau berhenti. Tetapi sayang awan putih bentukmu selalu berganti. Kini seperti bidadari, sebentar seperti merpati. Awan putih bersih di kota kenal lelah walau sedetik. Aku tak mengerti kapan kau berhenti. Sayang awan putih bentukmu selalu berganti. Kini seperti bidadari, sebentar seperti merpati. Awan putih bersih kau tak kenal lelah walau sedetik. Aku tak mengerti kapan kau berhenti.